Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakum, mari yang susah. Agama ini agama yang rahmat, bukan agama yang jahat. Agama Islam ini agama yang ringan, bukan agama yang menjadi beban. Barakallahu fikum. Hanya saja ketika orang menjauh dari tuntunan yang benar, hingga akhirnya disambar pemikirannya oleh orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang yang menyimpang, akhirnya menyimpulkan Islam itu berat, Islam itu membelenggu, Islam itu susah. Padahal barakallahu fikum, kalau seorang mau mengkaji, kalau seorang mau mempelajari dan kembali kepada sumber asal agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, tentu dia akan mendapatkan kemudahan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih mendalam tentang apa itu tayamum, bagaimana cara, syarat serta kapan dibolehkannya, maka marilah kita masuk terlebih dahulu kepada hadis yang membahas tentang at-tayamum. Dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah beberapa hadis. Kita mengambil salah satunya saja. Hadis yang ke-37. Qala rahimahullah an Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu fis sa'id kama tamarragud dabbah thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu faqal innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidah ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري ومسلم. dibawakan oleh muallif al-imamul maqdisi rahimahullah dalam umdatil ahkam hadis nomor 37. Dari sahabat Ammar ibnu Yasir. Semoga Allah meridai di beliau dan bapaknya. Beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku fi hajatin untuk suatu keperluan. Diutus safar. Mengadakan perjalanan keluar kota. Ternyata kata beliau fa'ajnabtu. Tiba-tiba aku terkena junub. Mimpi basah. Mimpi basah. Berarti kalau junub bagaimana? Bersucinya mandi. Ternyata mau mandi falam ajidil ma'a. Aku tidak mendapatkan adanya air. Maka bagaimana ini ya? Ternyata dia melihat ada semacam kelinci. Kalau sudah melakukan hubungan, bagaimana kalau kelinci? Guling? Gulingin apa mboten? Guling-guling ya. Maka Ammar bin Yasir begini, lihat, oh begitu ya. Maka tamarrogtu kama tamarrogut dabah. Fatamarrogtu fissoid, maka aku guling-guling di tanah. Gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk, sudah. Sebagaimana binatang kalau sudah melakukan hubungan berguling-guling. Nah, ini pemikiran Ammar bin Yasir. Maka kemudian beliau barakallahu fikum. Pulang ke kota Madinah, datang bercerita ke Nabi. Maka fadzakartu dzalikalah, aku ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka bagaimana Nabi SAW yang diutus oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai pembimbing dan pemberitahu jalan yang hak ini. Maka kata beliau, innama yakfika antakula biyadaika hakada, padahal cukup wahai Ammar, engkau lakukan dengan tanganmu seperti ini. Nah, seperti ini dicontohkan dengan perbuatan Nabi. Bagaimana? Kata Ammar, daraba biyadaihil ardo, beliau menepukan kedua tangannya ke tanah, darbatan wahidah, sekali tepuk. Ya, sudah. Summa masaha shimala alal yamin, kemudian mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri. Wa zahira kaffaihi, kemudian punggung daripada apa namanya? Tangannya. Naam. Wa wajhahu, dan wajahnya. Naam. Ini yang digambarkan di sini. Cara bertayamum. Di dalam hadis ini sesungguhnya ada banyak faedah. Kita hanya memetik sebahagian kecilnya saja. Yang pertama di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di sini mengenai bagaimana para sahabat mereka khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bersedia dan siap diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus safar meninggalkan tempat tinggalnya. Kata Ammar bin Yasir, ba'asani Rasulullah fi hajatin. Rasul mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian yang kedua adalah di sini faedah yang kedua amalannya orang yang bersungguh-sungguh dan dia keliru dengan sebab ilmu belum sampai kepadanya, ini dimaafkan. 6. Orang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maknanya dia itu ingin ngaji. Belum sampai ilmu kepadanya, aduh, kayaknya seperti ini. Sehingga dia salah, maka ini dimaafkan. Adapun orang yang bodoh dengan sebab keteledoran dan keengganan dia mencari ilmu agama beserta kemudahannya mencari ilmu, ini dikhawatirkan tidak diberikan uzur. Sebagaimana dirinci oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarah Kashfu Syubuhat. Apalagi orang yang sengaja berpaling menolak belajar ilmu agama. Nah, bodohnya dia tidak diakui. Nah, barakallahu fikum. Orang yang bersungguh-sungguh mencari al-haq ketika dia beramal keliru dengan sebab belum tahu dimaafkan. Kapan itu? Ketika kisah ini, yaitu ketika itu Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi bersama Umar bin Khattab untuk suatu keperluan. Dan keduanya mimpi basah. Lillah hikmah baligho, Allah yang memiliki hikmah yang maha tandas. Maka Umar berprinsip, loh, kalau junub wajib mandi. Kalau tidak mandi berarti masih hadas. Kalau begitu, kalau sholat dipaksa-paksa sholat, sah apa enggak? Tidak sah. Maka Umar tidak sholat. Umar tidak sholat. Adapun Ammar bin Yasir tadi lihat. Oh, demikian ya, sudah. Tamarruk. Nah, guling-guling kayak binatang tadi. Sudah, setelah itu sholat beliau. Pulang ke kota Madinah bercerita kepada Nabi. Nabi tidak memerintahkan engkau wahai Umar begini, tidak. Engkau wahai ini tidak, cuma Nabi mengarahkan, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Ini faedah ketiga. Yakni Nabi mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu an taqula biyadaika, untuk berkata dengan tanganmu. Maka di sini kata para ulama bahwasanya yutlaqul qaul 'alal fi'il. Bahwasanya ucapan itu bentuknya ada dua. Kadangkala ucapan dengan lisan, kadangkala ucapan dengan perbuatan. Nah, jadi di sini ada faedah bagi kita di luar hadis ini. Yakni jangan sampai kita menganggap di dalam kita mendidik anak-anak kita adalah cukup dengan lisan saja. Nah, kadangkala orang tua, padahal saya sudah ngomongi bola-bali, anak saya begini, begini, begini, jangan begitu, begitu, begitu, tapi kok ya angel. Begitu, siapa yang mendidik? Ternyata orang tuanya yang mendidik. Orang tuanya lisannya, kau sholat jamaah, kamu ngaji, kamu baik dan sebagainya. Ternyata orang tuanya mendidik dengan lisanul hal. Dengan lisan perbuatan dia. Tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat jamaah. Berarti ya ini sama saja wulangan wong tua. Lah ini, barakallahu fikum. Karena Rasul mengatakan, antakula biyadaika hakadha. Sehingga demikian pula diri-diri kita. Jangan sampai kita menganggap, ah saya kan bukan da'i. Berarti kalau saya ngaji, ya sudah sing penting saya bukan orang yang mulang. Saya mau berbuat apa saja terserah. Tidak. Karena sesungguhnya perbuatan kita semua adalah hakikatnya seolah-olah kita sedang mengajari orang lain. Ini loh begini, orang melihat, oh itu orang yang sholat. Kalau orang sholat, terus perbuatannya begini, enggak. Sehingga jangan sampai kita membuat celah bagi setan untuk mencela diri-diri kita. Nah, bagaimana kata orang, ya mending aku, orang sholat tapi kan tidak begini dan begitu. Daripada sholat ternyata berbuat jelek. Lihatlah. Barakallahu fikum, ini yang namanya qaul hal. Ucapan dinilai dari perbuatan. Sehingga di sini, ini yang harus kita fahami. Innama yakfika antakula biyadaika hakadha. Padahal cukup bagimu untuk mengucapkan dengan tanganmu. Tangan bisa bicara? Tidak bisa bicara. Namun kata Rasulullah, ucapan. Nah ini. Tangan, sehingga tangan ini begini, begini, ini ucapan. Nah, hati-hati. Nah, apalagi kita sebagai orang tua. Kok anak saya nakal ya? Kenapa ya? Padahal saya sudah ngomong jangan nakal nak. Ternyata dia anaknya salah sedikit. Wah, lagi. Wah, ya. Jadi anaknya dididik sama orang tuanya. Ini nun sewu ya. Ini demikian. Artinya kita mengingatkan. Kita sama-sama orang tua. Barakallahu fikum. Lah ini demikian. Innama kana yakfika antakula biyadaika hakadha. Ini faedah ketiga. Summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya ke bumi, ke tanah, satu kali tepuk. Sudah. Kemudian summa masaha shimala yamina ala shimal. Kemudian diusapkan. Ini demikian. Nah, diusapkan, kemudian diusapkan kepada tangan dan juga wajahnya. Mudah napa gampang? Gampang tur mudah, nggih. Lah ini cara tayamum seperti itu. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 347. Imam Muslim mengeluarkan nomor hadis 368. Maka marilah kita sedikit masuk lebih dalam memahami tentang hukum-hukum terkait dengan tayamum. Maka di sini telah kita ketahui yang namanya tayamum adalah barakallahu fikum bertoharoh dengan turab. Nah, bertoharoh dengan turab, dengan so'id. Apa yang dimaksud dengan turab ataupun so'id di sini? Nah, apakah semua tanah, semua debu? Jawabannya dipersyarahkan di sana, yakni debu atau tanah yang suci. Debu atau tanah yang suci. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam dua tempat dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 42 dan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Fatayammamu so'idan tayyiba. Maka bertayamumlah dengan so'idan. Dengan so'id, debu, tayyiba, yang suci. Berarti harus yang suci. Sebagai misal, ada di sini tanah debu. Namun ternyata karena orang tidak mengenal adab dan tata krama, ternyata kalau kita cium ada aroma bekas untuk buang kotoran. Ada mungkin demikian kan? Boleh kita tayamum di situ? Tidak boleh, karena itu najis. Ini. Karena itu najis. Ini barakallahu fikum. Berarti di sini mari kita lihat keterangan para ulama. Diterangkan, ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan debu tadi? Maka diterangkan, as-so'idu wajhul ardi turaban kana au ghairah. Yang namanya so'id, di dalam ayat so'id dan tayyiba, diterangkan dalam kitab Misbahul Munir, adalah semua yang ada di muka bumi. Baik bentuknya tanah ataupun debu atau yang lainnya. Ini demikian. Adapun Sa'id di sini dikatakan di dalam yang lainnya bahwasanya yang namanya Sa'id wajhul ardi qalla au katsur, yang ada di muka bumi baik banyak ataupun sedikit. 6. Baik banyak ataupun sedikit. Ini barakallahu fikum. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kata beliau, di sini tayammum ini boleh dilakukan, kata beliau, fatayammum merupakan badalu taharatil ma indal ajzi anhu syar'an. Bahwasanya tayammum ini merupakan pengganti toharoh dengan air. Berarti dilakukan sebagai pengganti wudu ataupun pengganti mandi. Seorang terkena junub, mau mandi, ternyata enggak ada air, cukup tayammum. Seorang mati, mau dimandikan, ternyata enggak ada air, cukup ditayamumi. 6. Cukup ditayamumi. Nah ini tadi. Ini sebagai pengganti bersuci dengan air. Kalau saja mandi boleh diganti dengan tayamum, tentunya wudu lebih boleh. Karena dia lebih ringan. Nah barakallahu fikum. Maka kata beliau, tayamum ini, kata beliau, wayanubut tayammumu anil ma'i fi ahwal, dan tayammum ini akan menjadi pengganti toharoh dengan air dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Yang pertama, idza adimal ma'u, kalau benar-benar tidak didapatkan adanya air. Tidak ada air, sudah. Tidak ada air, sudah mencari, tidak ada. Sudah mencari, tidak ada. Berusaha membeli, tidak ada juga. Nah, ini demikian, tidak ada air. Baik dia mencari, tidak ada, ada air tapi harus beli. Dan dia mampu membeli, maka tidak boleh tayammum. Nah, kenapa? Karena masih ada air. Yang walaupun dibeli, maka membeli dia. Dia membeli air untuk wudu ketika itu atau untuk mandi wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah, yang tadinya boleh beli, boleh tidak. Karena dia mau sholat ternyata sudah hadas. Maka beli air tersebut adalah wajib. Barakallahu fikum. Nah ini. Nah. Ini. Yang pertama, betul-betul tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah An-Nisa 42 dan Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Engkau tidak mendapatkan air sama sekali. Fatayammamu, maka bertayamumlah. 6. Sama saja apakah tidak mendapatkannya fil hadar, di tempat tinggal sendiri, au fis safar, atau dalam perjalanan jauh. 6. Dan dia telah berusaha mencarinya, falam yajidhu, dan tidak mendapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabkhin. Apabila ada bersamanya air, memiliki air, namun ini merupakan persediaan yang dia butuhkan untuk minum atau masak. musim terang kemarau panjang, PDAM enggak ngalir, sungai kerontang, sumur sat, nah, nyari juga beli enggak ada. Ini misalnya demikian, ini bagaimana ini? Kalaupun harus nunggu, itu dikirim. Adanya misalnya 5 jam berikutnya baru ada sampai. Sebagai misal, ini sholat duhur. Demikian ya. Kita ada di rumah air. Berapa? Ya lumayanlah setremos. Kalau untuk wudhu bisa enggak air satu tremos 1,5 liter? Cukup, bahkan lebih. Wudhu 2 orang cukup. Nah, kalau dirit-dirit. Tapi ternyata persediaan untuk makan atau sejiligen lah yang 10 liter. Taruhlah nggih. Tapi ini adalah persediaan untuk minum dan juga untuk masak. Kan ada air. Nah ya. Maka yang seperti ini kata Syekh patokannya falau tatahara minhu la adarra hajatahu. Kalau seandainya dia gunakan air tersebut untuk berwudu, untuk bersuci, maka niscaya akan memudorotkan kebutuhan yang ada pada dia. Dia akhirnya enggak minum, mati kelaparan, kehausan, nah, seterusnya. Maka yang seperti ini, bihaitsu yakhaful atasha ala nafsi, yang mana orang tersebut sangat khawatir kehausan pada dirinya. Au atasha ghairihi min adami, atau anak keluarganya yang lain kehausan nantinya. Au bahimatin muhtaramaini, atau binatang ternak yang dia muliakan, maksudnya dimuliakan, oh ini tunggangan saya, nah, akan kehausan dan seterusnya, maka yang seperti ini dia tayamum. Nah, karena apa? Ada air namun persediaan minum, persediaan masak. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, dibolehkan tayamum atau menggantikan tayamum menggantikan tidak mampu menggunakan air dengan sebab sakit. Sakitnya apa? Sakit stroke dan tidak bisa bergerak di kasur. Nah, kira-kira kalau ada air, ini dia enggak merasakan dingin. Tidak malah stroke-nya lama sembuhnya, sudah stroke, sudah jadi mati, artinya badannya demikian. Nah, ini wajib sholat enggak? Stroke tergeletak di kasur terus jadi rumatan lah orang rumah. Set, tetap wajib sholat tidak? Wajib sholat selama akalnya masih berfungsi. Jadi kapan seorang wajib sholat? Muslim akalnya masih berfungsi. Walaupun mungkin tinggal kedep-kedep saja, lisannya masih bisa bicara, akalnya berfungsi, tetap dia wajib sholat. Tetap wajib. Lo wudunya bagaimana? Lah inilah di sini. Kalau dia orang yang jenisnya seperti ini, laisa indahu man yuwaddi'uhu, tidak bisa bergerak, satu. Tidak ada orang yang mewudukan dia. Nah, mungkin ada putranya, tolong aku agak sholat di wudu kena disit. Nah sudah. Tapi anaknya itu, ini. Nah bisa kan? Sudah, wajahnya sama anaknya di. Nah, atau orang yang membantu dia sudah, tangannya dicuci sama anaknya. Nah, sudah. Terus ini di sudah kakinya dicuci sama anaknya. Berarti diwudukan. Paham ini ya? Jadi demikian, tidak terus langsung tayamum. Tidak ada yang mewudukan dan yang ketiga wa khafa khurujal waqti. Khawatir kalau nanti hilang selesai waktu salat. Zuhur. Jam loro belum ada yang datang. Jam tiga belum ada yang datang. Kayaknya gimana ya? Aduh saya khawatir. Mbok nanti sampai jam tengah empat belum ada yang datang. Sudahlah. Akhirnya dia tayamum. Nah sekarang tidak ada yang mentayamumkan. Bagaimana? Ya sudah dengan niatnya dia. Kan tadi sudah. Cuma gini. Paling makan, melihat, ngendika. Akalnya berfungsi. Ada enggak yang sampai separah seperti itu? Ada. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak orang stroke. Nah ini demikian. Oh, jadi ternyata wajib sholat. Nggih, wajib sholat, dijaga. Wajib sholat. Berarti kalau yang separah itu wajib sholat, bagaimana yang lebih ringan? Berarti wajib? Berarti tidak ada alasan. Kulo sesakit syariat niku mudah. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, nam ke samping kanan, kalau tidak mampu ya dengan terlentang. Apa yang mudah bagi dia? Tidak mampu bergerak maka dengan matanya tidak. Yang penting. Barakallahu fikum. Artinya di sini tadi, kalau orang tersebut tidak ada yang mewudukan dia, maka dia bertayamum. Yang kelima, idza khafa burdan bistimalil ma wa lam yajid ma yusakhinuhu bihi. Apabila orang tersebut takut dengan kedinginan yang sangat dengan sebab air. Dingin tadi, gigil, demam, malah gitu ya. Sudah menggunakan air, ini khawatir. Nanti malah tambah menggigil, tambah demam, dan seterusnya. Maka, walam yajid man yusakhinuhu, dan tidak didapatkan. Nam, alat ma yusakhinuhu, alat yang untuk menghangatkan air. Apa? Yang cop listrik itu, enggak ada. Kompor, enggak ada. Air tidak bisa dihangatkan, ya. Maka tayammama wa fasolla, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Nah, mungkin muncul pertanyaan lo, nopo angsal wudu kali toyanget? Nah, jawabannya boleh. Sah nopo mboten? Sah. Ya, jawabannya sah. Loh, kok bisa? Kalau Anda mandi junub saja boleh dengan air hangat ya. Iya apa enggak? Ya. Kalau Anda mengharapkan di monggo esok-esok ya mandi junub dengan air dingin, gigil sudah. Nah, sudah, ini itu masakan ya. Artinya, nah itu saja sah, apalagi wudu. Nah, itu sah. Lah terus bagaimana? Ini makruh. Nah, itu munculnya adalah sebagian mazhab. Yang di sana dahulu ada air musyammas. Air musyammas itu air yang dijemur di matahari. Ember dijemur di matahari supaya anget. Ya kan? Setelah anget dipakai wudu. Lah ini sebagian menganggap ini bisa menimbulkan penyakit kulit. Penyakit kulit. Yaitu jadi berpolang-paleng, nah demikian. Sebagian beranggapan seperti itu. Setelah diteliti para ulama, ternyata ini tidak pada semua wilayah. Air musyammas itu yang bisa menimbulkan kayak gitu pada iklim yang di sana memang perubahannya signifikan. Seperti daerah yang ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas bisa mencapai 50 derajat. Kalau musim dingin bisa min 4, min 5. Lah kalau sudah min ini musim dingin, tadi airnya dipanaskan di mata. Nah, ya. Lah ini bisa berbahaya. Nah, sebagaimana coba jenengan pergi ke Dieng. Ngejur kopi, jur wedang godok, langsung dingin. Langsung berani minum. Tapi sekali minum turun baru di Karangkobar, babak tulisannya. Ya. Ada tadi, ya. Artinya demikian pula lah yang seperti ini yang tadi. Lah, bukan hukum secara umum. Adapun air hangat boleh untuk itu karena tidak membahayakan. Bermanfaat bagi orang yang kalau dia mudarat dengan menggunakan air ini. Jadi kalau begitu alasannya niki asrab niki godok. Nah, keadaan-keadaan kapan bertayamum boleh menggantikan. Insyaallah ini demikian. Adapun pembatal-pembatal tayamum sebagaimana pembatal wudu. Ditambahkan kalau orang tersebut mendapatkan adanya air atau hilang alasan untuk tidak menggunakan air, maka batal tayamumnya. Ini yang mudah kita dari di sore hari ini, dan ini merupakan pelajaran yang sangat ringkas, dan sungguhnya di sana masih banyak perincian-perincian, kejadian demi kejadian, dan juga barakallahu fikum, rincian-rincian dari para ulama yang tidak cukup bagi kita mempelajarinya sehari, dua hari, namun kita berusaha belajar tahap demi setahap. Yang barang siapa menginginkan perincian yang lebih dalam, maka kembali kepada kitab-kitab fikih, dan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk Anda bersabar mempelajarinya. Ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mungkin kita ngambil 2 menit ya Pak Rasis, boleh? Atau cukup? Cukup, nggih, cukup, karena sudah waktu masuk kita, maka kita cukupkan, tidak ada tanya jawab malam hari ini. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.